Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan di halaman 12. Wa lamma su'ila an hukmil mukrahi fihim ajaba bil jawabil masyhuri. Dan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang hukum al-mukrah, orang yang dipaksa di antara pasukan Tartar, ya, ajaba bil jawabil masyhur, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat terkenal. Wa muqtadahu, ya, inti dari jawaban tersebut adalah at-taslimu bi wujudil mukrahina fihim, ya. Inti dari jawaban beliau adalah beliau menerima kemungkinan adanya orang-orang yang dipaksa dalam barisan pasukan Tartar. Ada di Majmu' Fatawa, ya, juz 28 ini. Halaman 536, 534, 35, 36, 37, ya, 38, ini pembahasan tentang ada enggak orang-orang dalam barisan pasukan Tartar itu yang memiliki udzur ikrah, dipaksa untuk bergabung dalam pasukan Tartar untuk memerangi kaum muslimin, ya. Maka beliau menyatakan ada. Itu mengatakan di sini, faman qol faza'anhum ilat tatari kana ahaqqa bil qitali min katsirin minat tatar. Barang siapa dari para panglima Islam, tentara Islam bergabung dengan pasukan Tartar, maka dia lebih layak untuk diperangi dibandingkan pasukan Tartar itu sendiri. Fa inna tataro fihimul mukrahu wa ghairul mukrahi. Karena pasukan Tartar, ya, di antara mereka ada orang yang dipaksa dan ada juga orang yang tidak dipaksa. Ini Majmu' Fatawa juz 28 halaman 534. Di halaman 536 dia juga mengatakan, 535 akhir, ya, wa man akhrajuhu ma'ahu mukrahan fa innahu yub'atu ala niyatihi. Dan barang siapa yang dipaksa oleh orang-orang Tartar untuk keluar bersama mereka dalam pasukan mereka untuk memerangi kaum muslimin, fa innahu yub'atu ala niyatihi, maka kelak di akhirat dia akan dibangkitkan menurut niatnya. Wa nahnu alaina an nuqatilal askara jami'ahu. Kewajiban kita adalah memerangi semua pasukan Tartar tadi. Izla yatamayyazul mukrahu min ghairihi. Karena orang yang dipaksa dan orang yang tidak dipaksa itu tidak bisa dibedakan, ya. Pasukan besar begitu, peperangan besar begitu, yang tidak ada kewajiban untuk memilih ini mukrah atau tidak. Tapi yang penting semua diperangi, nanti urusan niat dia, uzur dia, diserahkan kepada Allah di akhirat. Waqad sabata fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yaghzu hadzal baita jaisun minan nasi fabainama hum bibaida'a minal ardi idh khusifa bihim. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadis yang sangat terkenal ya. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bahasanya Nabi SAW bersabda, Ka'bah ini akan diperangi oleh sebuah pasukan. Ketika pasukan tersebut berada di sebuah padang pasir, tanah lapang di luar kota Mekah, maka mereka ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Faqila ya Rasulullah inna fihimul mukraha. Maka ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah di antara pasukan yang akan memerangi Ka'bah itu ada orang-orang yang dipaksa? Maka beliau menjawab, yub'atuna ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan di akhirat kelak menurut niat masing-masing. Wal hadithu mustafidun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidatin. Hadis ini mustafid, sangat terkenal, sangat masyhur ya. Diriatkan dari Nabi SAW dari banyak jalan, dari banyak sanad. Akhrajahu arbabus sahih. Hadis ini diriatkan oleh para pengarang kitab sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lainnya. An Aisyata wa Hafsata wa Ummi Salamata. Dari Aisyah, Hafsah dan Ummu Salamah. Yang tiga-tiganya adalah istri Nabi SAW. Fi sahihi Muslimin an Ummi Salamata qalat qala Rasulullah SAW. Di antaranya dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, ya'udhu a'idhan bil baiti fayub'atu ilaihi ba'tun. Akan ada seseorang yang berlindung pada Ka'bah, maka dikirim sebuah pasukan untuk membunuhnya. Ini hadis tentang Imam Mahdi. Fa'idha kanu bibaida'a minal ardi khusifa bihim. Ketika pasukan itu sampai di sebuah tanah lapang di luar kota Mekah, Baida itu kalau dalam kitab-kitab biografi, apa geografi ya, Mujamul Buldan, disebutkan sebuah padang pasir, tanah lapang di luar kota Madinah. Khusifa bihim, mereka ditenggelamkan ke perut bumi. Fakultu ya Rasulullah faqaifa biman kana karihan. Maka Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang itu tidak mau, tidak suka, sebenarnya dia ikut pasukan itu karena dipaksa. Qala, beliau menjawab, yukhsafu bihi ma'ahum walakinnahu yub'atu yawmal qiyamati ala niyatihi. Dia akan ikut ditenggelamkan bersama mereka, namun di akhirat kelak dia akan dibangkitkan menurut niatnya masing-masing. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah, Aisyah bertanya, ya Rasulullah inna tariqa qad yajma'unna. Wahai Rasulullah, jalan raya itu mengumpulkan orang macam-macam. Ya, ada pasukan itu sendiri, ada orang ke pasar, ada orang mau ke kebun, ada orang mau kemana-kemana. Qala, maka Nabi SAW jawab, na'am. Ya, fihimul mustansir wal majnun wa munasabil. Ya, di antara mereka ada orang-orang yang minta pertolongan, ada orang gila, ada pejalan, ada pengembara, ada macam-macam. Fayuhlakuna mahlakan wahidan. Mereka akan dihancurkan sekali hancur ya, berbarengan, rame-rame dihancurkan, dibenamkan ke perut bumi. Wayusaddaruna masadir syatta. Tapi mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Ya ba'azuhumullahu azza wa jalla ala niyatihim. Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat dengan niatnya masing-masing. Kemudian Yusimiyah menyatakan, Fawallahu ta'ala ahlakal jaisal ladhi arada ayyantahika firmatihi. Allah SWT menghancurkan pasukan yang hendak menodai kehormatan Ka'bah ya. Al-mukraha fihim wa ghairal mukrahi. Allah anjurkan semuanya, baik tentara yang dipaksa maupun tentara yang sukarela. Bahkan termasuk orang-orang yang lewat di jalan itu. Orang ke pasar, orang pengembara, orang punya keperluan apa-apa, semua ikut anjur. Ma kudratihi ala tamyisi bainahum. Allah menghancurkan mereka semua, padahal Allah mampu untuk memilah-milah siapa yang mukroh, siapa yang tidak mukroh. Ma'annahu yab'atuhum ala niyatihim. Dan Allah akan membangkitkan mereka pada hari kiamat kelak menurut niat masing-masing. Fa'kaifa yajibu alal mu'minin al-mujahidina ayumayizu bainal mukrohi wa ghairihi. Wahum la ya'lamuna dzalika. Maka bagaimana diharuskan bagi kaum mukminin, kaum mujahidin untuk memilah-milah antara yang mukroh dan ghairu mukroh, sementara mereka tidak bisa mengetahui isi hati orang, sementara mereka tidak mengetahui persis mana yang mukroh, mana yang tidak mukroh. Ya, artinya secara hukum duniawi, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengakui memang ada di antara pasukan Tartar ini yang mukroh. Namun secara hukum vital, secara hukum jihad, mereka semua diperangi tanpa membedakan mukroh dan ghair mukroh. Wa amma ta'wilu, kembali ke halaman 12, adapun uzur ta'wil, fa innahu nassa ala anna ha'ula'i tatari, anna ha'ula'i tataro, yakni daulata wal hukama la ta'wila lahum sa'la sa'iran wala ghaira sa'iwin. Adapun uzur ta'wil ya, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahasanya orang-orang Tartar itu, yaitu negara Tartar dan penguasa Tartar, para raja dan penguasanya, la ta'wila lahum ya, mereka tidak memiliki uzur ta'wil. La sa'irun wala ghaira sa'irin ya. Baik ta'wil yang sa'ir, ta'wil yang diakui, maupun ta'wil yang tidak diakui. Waqala, beliau mengatakan, inna ba'dal murtaddina al-mumtani'ina an ada'i zakatil ladzina qatalahumus siddiqu radhiyallahu anhu wa sahabatu kana lahum syubhatun saqitatun wa ta'wilun ghairu sa'irin. Beliau mengatakan ya, sesungguhnya sebagian orang murtad yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat ya, mereka itu memiliki syubhat, syubhat yang gugur, syubhat yang batil, dan memiliki ta'wil yang ghairu sa'ih, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Apa subhatnya, apa ta'wilnya? Wahiyal ihtijaju biqaulihi ta'ala khud min amwalihim sadaqatan. Yaitu mereka berdalil dengan ayat khud min amwalihim sadaqatan. Ambillah wahai Muhammad dari harta-harta mereka zakat. Kalau mereka mengatakan wahada khitabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini perintah untuk Nabi SAW saja. Fa'idha mata lam nu'tiha li'ahadin ghairahu ghairihi. Kalau beliau sudah meninggal, maka kita tidak wajib membayarkan zakat kepada orang selain beliau. Kola, kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan falam ya'tabir as-sahabatu jami'an hadza ta'wila. Para sahabat sallallahu semuanya mereka tidak memperhitungkan, mereka tidak menerima ta'wilan seperti ini. Wa qatalul jami'a fitalal murtaddina. Dan para sahabat memerangi mereka semua seperti peperangan terhadap orang-orang murtad. Qala Ibnu Taimiyah mengatakan wa haula ittatari wa haula ittataru laisa indahum hatta ma yuqariba hadhihi syubhata as-saqitata. Hadza makna kalamhi rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang Tartar itu mereka tidak memiliki alasan apapun, bahkan alasan yang bisa mendekati syubhat yang gugur ini. Artinya mereka menolak syariat, mereka memerangi kaum muslimin itu tidak punya alasan, baik alasan yang syubhat maupun alasan yang berdasar dalil. Tapi mereka memang tidak melaksanakan syariat itu karena bagi mereka yang wajib mereka laksanakan itu undang-undangnya jeniskan nenek moyang mereka. Fahadha kalamuhu fit ta'wili bin nisbati litatari ladhinahum jenis khan wa daulatuhu. Inilah perkataan beliau tentang udzur ta'wil bagi orang-orang Tartar, yaitu Genghis Khan dan negaranya. Secara ta'wil mereka tidak, dari udzur ta'wil mereka tidak punya udzur. Tapi kalau dari sisi udzur ikrah, dia mengakui ada sebagian orang Tartar itu mukrah ya, memiliki udzur ikrah, tapi secara hukum zahir peperangan mereka mau punya udzur atau tidak udzur ya, mereka tetap diperangi. Waqad yufhamu minhu, dari perkataan Ibnu Taimiyah itu terkadang bisa dipahami imkanu wujudit ta'wili almani'u minat takfiri, almani'i minat takfiri ya, bisa dipahami kemungkinan adanya udzur ta'wil yang menghalangi dari pengkafiran. Fi haqqi man yadkhulu fi jaisihim wa yantasibu ila askarihim wa daulatihim min awamil muslimina jahalati. Ada kemungkinan uzur ta'wil pada diri orang yang masuk dalam tentara mereka dan bergabung menisbahkan dirinya kepada pasukan mereka dan negara mereka dari kalangan orang-orang awam kaum muslimin yang bodoh. Artinya kalau orang-orang Tartarnya asli, pejabatnya, tentaranya, mereka tidak memiliki udzur ta'wil sama sekali. Tapi kalau orang awam umat Islam yang bodoh yang bergabung dengan mereka, ada kemungkinan bisa ditemui udzur ta'wil. Hadza muhtamalun. Ini perkara yang bisa ada kemungkinan seperti itu. Namanya juga muhtamal ya. Muhtamal itu mungkin dan tidak mungkin ya. Orang yang bergaul dengan mereka mungkin akan lebih mengetahui. Wa nadzkuruhu lil istinasi wal i'tibari. Kita sebutkan pendapat Ibnu Taimiyah ini ya, panjang lebar dalam Majmu' Fatawa 28 ini, lil istinas wal i'tibar. Sekedar untuk apa? Istinas ya, untuk bukti, sekedar untuk biar tidak sepi ya. Anisa, biar tidak tidak pendapat kita sendiri, tapi sudah ada ulama-ulama abad sebelumnya yang berpendapat seperti itu. Wali itibar dan sebagai ibroh ya, sebagai perbandingan. Ternyata di kalangan ulama sebelum kita ya, abad 7 Hijriah, awal abad 8 Hijriah pun sudah ada kasus seperti itu ya. Kasus sebuah negara, orangnya ngaku Islam tapi pemerintahnya menerapkan hukum Genghis Khan dan dia juga memerangi umat Islam. bagaimana hukum tentaranya, bagaimana hukum pejabatnya, penguasanya, bagaimana hukum rakyat awamnya. Maka di sini disebutkan kasus seperti itu pernah dibahas oleh Ibn Taimiyah pada zaman beliau hidup. Wa illa, kalaupun tidak kita sebutkan pendapat beliau itu, faddalilu wal kitab was sunnatu wa ma fi ma'nahuma, maka sesungguhnya dalil adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan apa yang semakna dengan keduanya. Ijma' misalnya. Istinbat dari ayat dan hadis misalnya. Ini maksudnya Pak, maksudnya pada pembahasan sebelumnya ketika beliau membahas kenapa pemerintahnya dikafirkan, kenapa dianggap tidak udur, tidak ada udur, tapi pada sebagian personalnya, tentaranya, rakyat awamnya masih ada pembahasan udur, takwil ada enggak, ikrah ada enggak, jahal ada enggak, ya, karena tentunya kembali ke dalil-dalil syariat secara umum ya, yang membahas tentang adanya pembahasan mawani takfir pada perkara-perkara seperti itu. Kemudian pendapat Ibn Taimiyah ini adalah contoh ya, penerapan dalil pada kasus yang pernah terjadi dan barangkali dalam sejarah Islam ya. Kasus Tartar ini adalah kasus pertama yang paling serupa dengan kondisi hari ini. Karena itu ketika jamaah Islamiyah Mesir sebelum melakukan operasi serangan ya, yang menewaskan Anwar Sadat, mereka mengeluarkan sebuah kajian syar'i ya. Tidak menyebutkan dalil panjang lebar, tapi menyebutkan contoh kasus pada zaman terdahulu ya. Ada seorang ulama-nya namanya Abdus Salam Farrad. Beliau menulis sebuah buku tipis ya, mungkin 30-an 40-an halaman, diberi judul Al-Faridah Al-Ghaibah, kewajiban yang hilang. Kewajiban yang hilang itu apa? Kewajiban berjihad melawan penguasa yang murtad, penguasa yang menolak menerapkan syariat Islam. Beliau kemudian mengutip fatwa Ibn Taimiyah ini dalam juz 28 itu ya, yang sampai hari ini ya, hampir semua kelompok jihad di seluruh dunia ya, ketika membahas serangan melawan rezim murtad itu mengacunya ke Majmu' Fatawa juz 28 ini, karena barangkali memang sebelum itu belum pernah ada kasus sebelum zaman hidupnya Ibn Taimiyah. Nah, selama zaman Nabi Sallam ya, sampai 656 kan ada khilafah Islamiyah ya, sampai 656 tumbangnya Daulah Abbasiyah di Baghdad, itu orang belum pernah merasakan hidup di bawah sebuah pemerintahan yang menerapkan selain syariat Islam, itu belum pernah ada kasusnya. Sehingga zaman Ibn Taimiyah itulah zaman pertama kali ada penerapan selain syariat Islam di dunia Islam. Dan itu pun ya hanya bertahan mungkin sampai zaman ya, runtuhnya Daulah Tartar yang di Baghdad itu. Karena setelah itu tentu ada Daulah Utsmaniyah yang sampai tahun 1900-an 1908 ya masih menerapkan syariat Islam sampai zamannya Sultan Abdul Hamid. Bahkan sekalipun syariat Islam itu selama beberapa tahun sempat dilengsarkan ya dari Daulah Utsmaniyah itu, ketika kuatnya pengaruh orang-orang Yahudi, orang-orang sekuler ini, sebelum masa berkuasanya Sultan Abdul Hamid ya, pada akhir kekuasaannya Daulah Utsmaniyah ini, Turki Utsmani ini, dia sudah membuat kodifikasi pembukuan hukum perdata menurut syariat Islam mazhab Hanafi yang disebut dengan istilah Majalatul Ahkam Al-Adliyah, ensiklopedia hukum perdata Islam, yang itu sampai hari ini kitab itu masih ada ya, dan dipelajari di fakultas-fakultas syariah di seluruh Universitas Islam Timur Tengah. Itu peninggalan terakhir, karya terakhir dari Turki Utsmani sebelum dia runtuh. Artinya pas sampai menjelang dia runtuh pun ya, hukuman pidana dan perdata Islam itu masih dia berlakukan. Dan itu kodifikasi itu adalah disusun untuk membantu ya, karena semakin sedikitnya ulama mujtahid, sehingga hakim-hakim itu juga kemampuan istinbat hukumnya juga makin lemah ya. Makin kesini kan, makin dekat kiamat ini ulamanya makin sedikit. Maka perlu di buku disusun seperti itu ya, biar memudahkan para hakim untuk memutuskan perkara perdata dengan aturan fikih ya, fikih Islam menurut mazhab Abu Hanifah yang merupakan mazhab fikih resminya Turki Utsmani. Nah, ini alasan ya kenapa semua orang ketika membahas jihad melawan pasukan melawan rezim murtad ini mengacunya ke Ibnu Taimiyah, karena memang kasus beliau adalah kasus pertama dan yang paling mirip dengan apa yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Nah, bukan berarti kalau mengutip Ibnu Taimiyah itu kemudian apa ini menjadikan perkataan ulama sebagai dalil, bukan. Dalilnya ada ijma' para ulama yang menyatakan wajibnya memerangi orang-orang yang menentang untuk melaksanakan syariat Islam sekalipun dia muslim, apalagi kalau dia muslim kemudian murtad. Wallahualam bissawab, demikian yang kita bacakan untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.